Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ini memang dia, no, apa enggak? Tadi anak inisiatif buka ini. Benar? Memang di on ini. Nah, di sini ada yang menanyakan halaman berapa kitab yang dibahas. Kalau pada kitab bayan, pembahasannya itu sudah sampai pembahasan halaman 29. Sudah masuk pembahasan tentang hajar. Nah, kalau kitab Ta'qubat As-Sharihah itu masih bagian awal tentang hajar. Sebenarnya pembahasan tentang hajar ini belum tuntas. Nah, masih banyak pembahasannya. Sehingga juga mungkin pembahasan-pembahasan, ada beberapa pertanyaan masuk tentang ini, seputar ini, kita tunda sampai pertemuan besok insyaallah. Ini terkait dengan hajar, beberapa pertanyaan tentang hajar. Nah, dia menanyakan dari sisi manakah dilihat seseorang keluar dari manhaj salaf, prinsip-prinsip ahlus sunnah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah, ketika hendak menyebutkan prinsip-prinsip ahlus sunnah, beliau menyebutkan bahwa inilah prinsip-prinsip ahlus sunnah. Nah, barang siapa melanggarnya, meninggalkannya, salah satu dari prinsip-prinsip itu, maka dia keluar dari manhaj salaf. Maka bukan lagi sunni salafi. Nah, prinsip-prinsip ahlus sunnah al-jamaah, usul ahlus sunnah al-jamaah, ma'rufah, dikenal, sudah tertulis dalam kitab-kitab ulama. Nah, seperti usul sunnah Imam Ahmad. Nah, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, dan sudah kami beri contoh tadi ya. Nah, misalkan yang terkait dengan pembahasan yang lewat ya. Misalkan prinsip Ahlus Sunnah Jamaah bahwa sahibul kabirah tahtal masyiah, pelaku dosa besar hukumnya tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a afa'an wa insya'a azaba. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah azab. Nah, ya, itu nasibnya di akhirat, tidak boleh difonis ya, dipastikan masuk neraka, tetapi dia terancam, apalagi sampai difonis kekal di neraka. Dikarenakan di dunia difonis dinamai kafir seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Nah, atau difonis sahibu manzilah bainal manzilatain, dia adalah orang yang manzilahnya, kedudukannya antara dua posisi, seperti pendapat akidahnya Mu'tazilah. Ya, bukan mukmin, bukan juga kafir, antara mukmin dan kafir. Tetapi Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwa di akhirat nanti kekal dalam neraka. Nah, ini melanggar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dengar tadi nasibnya di akhirat bagaimana. Ya, Dan di dunia Ahlus Sunnah mengatakan dia dinamakan fasik. Fasik, mukmin nakisul iman, mukmin yang lemah imannya. Fasik, tidak difonis kafir. Nah, maka seseorang yang meyakini prinsip ini tadi mengkafirkan dia, maka kita katakan dia khawarij. Tapi dia bermakna khawarij. Nah, seperti itu. Nah. Ya, sebagai selingan, ada yang bertanya tentang hamster. Hamster itu mirip tikus, hanya berbeda jenis. Berarti jenisnya bukan tikus, bukan termasuk tikus. Ada yang tahu? Anda tidak punya pengetahuan tentang hamster. Kalau tikus, jelas tikus adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, minal fawasik, sehingga haram dimakan. Nah, karena diperintahkan dibunuh, itu illat atau faktor hukumnya kenapa haram dimakan, karena diperintahkan dibunuh. Nah, sehingga tentunya tidak dipelihara. Kalau hamster, nah, hakikat hamster anak tidak tahu. Nah, wallahu a'lam. Di sini dikatakan berbeda jenis. Ada yang tahu tentang hamster? Ada yang punya pengetahuan tentang hamster? Bisa membantu? Ya. Dan anak butuh pengetahuan tentang hamsternya. Pembahasan ilmu tentang hamster. Mirip tikus. Tapi dia bukan tikus. Memang bukan tikus. Nah. Bukan predator. Iya. Kalau dia jenisnya bukan tikus, iya, berarti tidak bisa disamakan hukumnya dengan tikus. Kalau memang benar bukan tikus. Dan dia tidak mengganggu, ya. Peliharaan dan tidak mengganggu, malah menyenangkan. Nah, cuma kayak mirip tikus gitu. Dan juga bukan predator yang memangsa hewan lain seperti kucing dan semisalnya. Nah, berarti tidak ada alasan untuk mengharamkan hamster terkait dengan masalah memakannya, kemudian itu terkait dengan menjualnya, memperjualbelikan untuk dipelihara. Nah, kalau itu menyenangkan, bisa jadi hiburan, semisal dengan kelinci misalnya, maka hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam. Memakan, hukum memakan daging buaya. Nah. Karena anak pernah dengar Ustaz Salaf yang membawa ucapan Syekh Salih Fauzan bahwa beliau membolehkan. Kata Al-Auza'i, "Manishtahahu falyakulhu." Siapa yang selera silakan dimakan. Ada yang selera? Kan buaya. Nah, masalah ini diperselisihkan, masalah hukum makan buaya. Nah, sebagian ulama dari kalangan fuqaha Syafi'iyah mengharamkan dengan alasan bahwa buaya itu predator, pemangsa. Nah, dibawa disamakan hukumnya dengan predator yang di darat. Nah, ulama yang lainnya mengatakan termasuk al-lajnah daimah yang diketuai Syekh Ibnu Baz, termasuk dalam lajnah kan Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Mereka memang memilih pendapat yang menghalalkan dengan alasan bahwa itu masuk dalam binatang air. Semua binatang air halal. Nah, jadi predator ini meskipun dia pemangsa, ya, tetapi tidak bisa disamakan dengan hewan darat. Larangan memakan hewan darat yang hewan yang pemangsa predator itu untuk hewan darat. Adapun untuk hewan akhir, keumuman nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan semua hewan air halal. Nah, itu dasarnya Al-Lajnah Da'imah, Ibnu Baz, Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin menghalalkan. Ya, wallahu alam yang rajih halal, tetapi kesimpulannya seperti kata Al-Auza'i. Nah, siapa yang selera silakan dimakan. Artinya halal, tapi tidak mesti harus kita makan, kan begitu. Nah, mungkin tidak semua kita sanggup memakannya. Apalagi kalau ingat mulutnya terbuka, hendak memangsa, langsung hilang seleranya. Nah, tetapi sebagian orang mampu memakannya. Kalau berbicara masalah hukum, ya halal. Allahu a'lam. Hukum perkataan seseorang yang mengatakan sesungguhnya, nah, baik, apakah Syekh Yahya adalah syekh yang bermanhaj salaf? Nah, masih ada yang belum kenal Syekh Yahya rupanya. Nah, Syekh Yahya Al-Hajuri adalah seorang mubtadi'. Dia adalah seorang mubtadi' haddadi. Nah, safih, salitul lisan. Dia mubtadi'. Naam, difonis oleh ulama setelah dinasihati dengan penuh kesabaran. Nah, yang terdepan, yang paling pertama memfonis dia sebelum yang lainnya adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, karena penyimpangan usul, penyimpangan prinsipnya. Nah, yang sangat parah. Nah, terkait dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasul, Nabi alaihi wasallam. Ya. Prinsip ini dilanggar oleh dia. Dia menyalah-nyalahkan Rasul tanpa adab. Nah, ya, dan prinsip menghormati para sahabat, ya, dia mencela sebagian sahabat sampai pada tingkatan mencela para ulama. Nah, kemudian pelanggaran prinsip yang lainnya seperti mendukung salah satu prinsip Mu'tazilah, mendukung salah satu prinsip Asy'ariyah. Nah, kemudian gulu ekstrim dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, sampai dia disanjung dan diangkat sebagai imam mustaqolain, imam bangsa jin dan manusia, melebihi para nabi. Karena yang sampai pada tingkatan sebagai rasul yang diutus kepada para bangsa jin dan manusia itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja, seperti nabi-nabi Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, di luar Bani Israel tidak. Nah, Nah, dia sampai digelari sebagai imam mustaqolain. Naam. Sampai ada yang tabarruk. Naam, seandainya kami mengusap sepatumu, maka kami belum cukup untuk memuliakanmu, kata penyair, salah satu penyair muridnya. Naam, sampai ada yang istighosah. Ya. Dan sekian kesesatan yang terkumpul pada satu orang, yaitu Al-Hajuri. Naam, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, Fidhullah, seandainya kesesatan-kesesatannya dia itu, penyimpangan-penyimpangannya dibagi ke beberapa orang, maka masing-masing orang ngambil satu itu sudah cukup. Masing-masing itu divonis mubtadi, apalagi ini semuanya berkumpul ke dia satu orang. Nah, belum lagi naam, dari sisi safahahnya, naam, yakni kedunguan dalam bertindak, ya, dan termasuk penyebab akhirnya Dammaj jatuh ke tangan Rafidhah sekarang ini. Nah, karena safahahnya dan mukhalafatnya bersama murid-muridnya. Wallahu musta'an. Yang pada zaman masa Syekh Muqbil itu terjaga. Ya. Terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena di atas sunnah. Nah, kemudian juga Syekh Al-Usaubi, Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usaubi, memfonis dia mubtadi'. Naam, Syekh Muhammad bin Hadi Abdul Al-Bukhari. Naam. Dan Syekh Rabi' hafizahullah pernah mengatakan dia haddadi. Naam, dan mengatakan keekstrimannya dan murid-muridnya tidak ada bandingannya. Wallahul musta'an. Yang mungkin selama ini mereka atau orang yang ragu tentang dia mengatakan Syekh Rabi' belum mentahdir. Tapi ternyata sekarang belum lama Syekh Rabi' sudah terang-terangan mentahdir Syekh Yahya setelah menyabarinya sekian lama. Karena Syekh Rabi' ya, hafizahullah, Imam Jahwat Ta'dil, punya kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi seorang yang menyimpang, ya, menasehati, menyabari bertahun-tahun yang naam, yang lainnya ya belum tentu punya kesabaran seperti Syekh Rabi. Nah, menasehati Abul Hasan sampai sekian tahun, 7 tahun sekitar itu, fax dengan fax menasehati ulama yang lain, yang lain belum tahu itu. Nah, Syekh Rabi sudah lihat kesalahan-kesalahannya di tulisan-tulisannya, ya, pada statement-statementnya dan dinasihati. Nah, disabari. Abdurrahman bin Khalid, pendiri Ihya' Turats, tadi sudah diterangkan juga, disabari. Yahya Al-Lajuri juga demikian, tapi tidak ada hasilnya sampai kemudian ditahdir. Terakhir dia datang hendak umrah, ketemu Syekh Rabi. Syekh Rabi menolak. Kemudian dia berusaha sholat di masjid yang Syekh Rabi biasanya sholat berjamaah di situ agar bisa ketemu. Syekh Rabi milih masjid lain. Ini hajar, tahzir dan hajar yang sedang kita pelajari. Nah. Kemudian dia pada kesempatan itu bertemu dengan Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Bertemu, salaman, kemudian terjadi perbincangan dengan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian juga bertemu dengan Abu Hasan, dan Abu Hasan mengunjungi dia dan disambut oleh dia. Allahu musta'an. Ini Yahya Al-Hajuri. Bolehkah mengambil ilmu dari seorang guru atau ustaz yang selalu menyampaikan faedah-faedah ilmu salaf, namun dia jauh dari pengamalan serta warna-warni dalam beragama? Nah, banyak orang yang mengaku salafi, ahlus sunni, banyak orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah jamaah, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Nah, sebagian orang menyampaikan faedah-faedah al-musalaf, sebagian orang membaca kitab-kitab salaf, kitab tauhid, ya. Tetapi ya, ternyata dia mubtadi' hizbi. Salman al-Auda, Safar al-Hawali, mereka itu mengajarkan akidah wasithiyah dan yang lainnya, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah salaf. Tetapi mereka pada akhirnya adalah sururi. Nah, seperti itu. Nah, ada juga orang yang menyampaikan seperti disebutkan di sini, ya, menyampaikan faedah al-musalaf, tetapi dia warna-warni, mutalawin. Mutalawin berwarna-warni. Naam. Padahal yang namanya al-haq itu cuma satu. Nah, al-haq cuma satu. Sebagaimana pada asar Abu Mas'ud Al-Ansari yang masuk menemui Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika sakit Mu'adz yang merenggut nyawanya, sakitnya yang akan dengan itu akan wafat, sudah akan wafat Mu'adz bin Asar Hudzaifah ibn al-Yaman. Abu Mas'ud masuk menemui Hudzaifah ibn al-Yaman ketika sakitnya yang akan membawa kematiannya. Kemudian minta nasihat. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu menasihati. Nah, berwasiat kepadanya. Nah. Menasihatkan kepadanya. Bahwa ad-dalal, haqqud dalal, an ta'rifa al-yawm ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm wa tunkira al-yawm ma kunta ta'rifuhu qabla al-yawm wa iyyaka wat-talawun fa inna dinallahi wahid. Kesesatan yang sesungguhnya kesesatan itu adalah kamu meyakini, mengetahui dan meyakini hari ini apa yang kemarin sebelumnya kamu ingkari dan kamu anggap itu salah, itu sesat. Kamu mengingkari hari ini sesuatu yang kemarin sebelumnya kamu yakini bahwa itu hak. Hati-hatilah kamu dengan yang namanya talawun, warna-warni. Sekarang bilang begini, besok bilang begitu. Kemarin dikatakan itu salah, sekarang itu benar. Kemarin dikatakan itu sesat, sekarang itu hak. Kemarin itu hak, sekarang batil. Nah, fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu hanya satu, al-haq wahid. Kebenaran itu satu, tidak berubah-ubah. Kebenaran tetap kebenaran, tidak akan menjadi kebatilan. Kebatilan tetap kebatilan dan tidak akan menjadi kebenaran. Seperti kita dengar tadi, Ali Hasan Al-Halabi. Dulu, dengan lantang dia mengatakan bahwa seruan persatuan umat-umat beragama, persaudaraan umat-umat beragama, bahwa seluruh agama itu naam sederajat, sama. Sama-sama baik. Ada kemerdekaan, kebebasan memeluk agama. Ya, dulu dia mengatakan itu adalah kekufuran. Sekarang dia menyerukan hal itu. Ya, seperti yang telah kita dengar tadi. Ini talawun. Ini namanya talawun. Seperti ini. Nah, maka jika ada orang yang mutalawun seperti itu, ya, berarti jangan ngambil ilmu darinya. Nah, jangan ambil ilmu darinya karena mengambil ilmu darinya akan diajari talawun oleh dia. Nah, tidak diajari naam kekokohan dalam manhaj, dalam berakidah, memegang kebenaran dengan kuat. Al-haq tetap haq, al-batil tetap batil. Naam. Berdosa kita jika safar tanpa ditemani mahram, hanya berombongan dengan teman dan sepupu, mengingat kampung kita jauh sehingga orang tua tidak bisa menemani. Keterangan, kita adalah akhwat yang sedang kuliah di Makassar. Jelas hukum syariat dalam masalah ini, ya, tidak bolehnya seorang wanita safar tanpa mahram kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, seperti untuk menyelamatkan agama, misalkan sebagaimana kondisi darurat yang terjadi pada sebagian wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ditawan, disandra oleh orang-orang kafir, kemudian berhasil melarikan diri, itu melarikan diri safar. Nah, darurat. Nah, atau sebagian wanita-wanita yang dulunya kafir, ya, pada masa Sulh Al-Hudaibiyah, kemudian mereka masuk Islam, kemudian lari meninggalkan suaminya masih kafir, menuju Madinah kepada Nabi SAW. Itu safar sendiri, darurat. Nah, kalau urusannya tidak darurat, urusannya hanya masalah kuliah dan semacamnya, naam, maka berarti tidak boleh. Tetap pada hukum haram. Apakah hajib terhadap pelaku bid'ah, pelaku kebatilan juga terhadap pengusungnya? Naam. Ya, pelakunya, pembelanya, pengikutnya. Nah, apakah dalam mengkritik ahlu bid'ah disyariatkan bersikap wazana dengan menyebutkan kebaikan dan kejelekan yang menurut manhaj salaf? Nah, tidak. Ya, manhaj muwazana ini manhajnya Ikhwanul Muslimin. Nah, yang namanya tahdzir, maka disebutkan kejelekannya. Nah, disebutkan kejelekannya, kesalahannya, untuk diwaspadai, untuk dijauhi. Nah, tanpa menyebut kebaikannya berarti menyanjung. Kalau disebut kebaikannya berarti menyanjung. Nah, berarti memuji dia punya kebaikan. Ini bertolak belakang dengan tahdzir. Bertolak belakang dengan tahdzir. Nah, ini hati-hati dengan manhaj muwazanah ini. Ya. Kemudian dibandingkan, oh iya memang dia ada kesalahannya tapi juga ada kebaikannya. Ada mafsadatnya tapi ada maslahatnya. Nah. Iya. Seperti kaidah-kaidahnya Ja'far Soleh ketika membela Radio Roja. Nah, dengan pertimbangan muwazanah ini tadi. Nah, sebentar dulu itu banyak maslahatnya bagi kaum muslimin. Harus ditimbang. sehingga dia tidak mau menerima sama sekali kalau Raden Rajab ditahdir. Nah, dan dia membela dan mengatakan itu radio Ahlus Sunnah Badrus Salam Salafi. Nah, ini bahaya. Hati-hati dengan ini. Tayyib. Tadi disinggung ya tentang akidahnya Ibnu Arabi yang membolak-balik ya akidah Sunnah bahwa Rasul lebih mulia daripada Nabi, Nabi lebih mulia daripada Wali. Ibnu Arabi mengatakan apa? Wali lebih mulia daripada Nabi, Nabi lebih mulia daripada Rasul. Ada yang menanyakan apa penyebab Rasul lebih mulia dari Nabi? Nah, Rasul lebih mulia daripada Nabi. Ya. Di antaranya kita kembali kepada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Nah, perbedaan antara Rasul dan Nabi yang benar sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Al-Albani, Ibnu Utsaimin pada sebagian penjelasannya termasuk di akhir syarah Usul Tsalatsah, Tsalatsatul Usul, bahwa Rasul itu adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi syariat baru, syariat tersendiri. Ya. Sedangkan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi syariat khusus, tetapi mendakwakan, menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Contohnya ya, Musa dan Harun bersaudara dua-duanya nabi, yang Rasul cuma Musa alaihissalam, Harun alaihissalam hanya nabi yang diberi kitab, ya kitab Taurat siapa? Nabi Musa berisi syariat untuk Bani Israel. Nabi Harun diberi kitab membawa syariat lain? Tidak, hanya mendakwakan dan menjalankan syariat Musa, syariat yang ada dalam kitab Taurat. Para nabi Bani Israel ya, mereka mengajarkan dan mendakwakan syariat yang ada dalam kitab Taurat. Inna anzalna at-taurata fihi huda wa nur. Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyyuna wal ahbaru ila akhiril ayat. Dengan kitab Taurat itu berhukum para nabi. Nabi-nabi dari Bani Israel berhukum dengan kitab Taurat itu. Dan para Rabbani dan Ahbar. Ya, kepada orang-orang yang masuk Islam, berislam dari kalangan Yahud. Ila akhiril ayat. Jadi di sini kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai Rasul berisi syariat Nabi Musa. Nabi-nabi. Ya, Bani Israel, Harun, dan yang datang setelahnya itu berhukum mengikuti syariat Nabi Musa. Karena mereka nabi, tidak diberi syariat baru. Difahami? Ini menunjukkan Rasul lebih mulia daripada nabi. Nah, adapun yang ma'ruf, ya, disebutkan bahwa perbedaannya kalau Rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, mendakwakan. Kalau nabi diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk mendakwakan, ini pendapat yang salah. Jangankan nabi, dai-dai seperti kita saja yang punya ilmu diperintahkan untuk berdakwah, apalagi nabi. Kok nabi tidak diperintahkan menyampaikan? Hah? Salah kan? Nah. Apa Ibnu Jarir at-Ta'dil itu terlalu berat hingga kita para ikhwah belum boleh mempelajarinya? Atau hanya dikhususkan untuk para pulab yang sudah menuju ke tingkat duat? Mengapa ikhwah dari Jawa sana bisa mempelajarinya sedangkan kita dari Makassar tidak? Nah. Ini yang ilmu yang sedang kita pelajari sekarang, qaidah-qaidah. Iya. Dalam menyikapi bid'ah, mubtadi'. Naam, dan ini termasuk di dalam pembahasannya adalah kaidah jar wa ta'dil. Naam, agar kita mengenal ilmu ini. Ya. Dan pentingnya ilmu ini. Dengan inilah kemurnian syariat ini terjaga, kemurnian dakwah sunnah terjaga. Naam, siapa yang dijarah, dicela, ditahdzir, dihajar karena kesesatannya, penyimpangannya, dan siapa yang ditakdil, yang dipuji, direkomendasi, ditazkiyah karena kelurusan manhajnya. Nah, kita mempelajari ya dengan pembahasan yang kita mampu cerna dan penting kita ketahui, apalagi pada masa-masa fitnah seperti ini. Nah, dan pembahasan-pembahasan seputar ini ya, itu ya, kalau di sini disinggung Jawa ya, di Jawa dan di tempat yang lain adalah pembahasan-pembahasan yang sering. Nah, karena fitnah tidak pernah berhenti, sehingga ketika muncul fitnah Yahya al-Hajuri sekian tahun yang silam, di awal-awal kemunculannya kita sudah langsung berbicara dan mengingatkan umat tentang masalah ini ya. Sehingga kalau tentang Al-Hajuri enggak ada lagi yang bertanya-tanya seperti yang ditanyakan di sini. Nah, sudah sejak sekian tahun yang lalu mereka tahu. Nah. Ya, pembahasan tentang Abul Hasan Ihya At-Turats. Ya, apalagi mereka dai-dainya banyak, ada Firanda ya, ada Maududi, ada Abdullah Zain. Nah, tokoh-tokoh dengkotnya yang senior ada Yazid Jawad, Abu Nida, dan yang lainnya. Nah, ya, sehingga ikhwah dan akhwat di atas basirah. Nah, tentang mereka dan waspada, berhati-hati. Nah, sehingga ketika mereka dalam masalah-masalah pembahasan seperti ini, mereka terbiasa mendengarnya. Nah, dan sudah terulang-ulang sehingga bukan hal yang berat bagi mereka. Nah, tayyib. Dan juga tidak berat ketika menerima ya adanya tahdir atau vonis dari ulama ketika memvonis seseorang itu mubtadi, seseorang itu menyimpang. Nah, karena sudah terbina dengan na'am kaidah-kaidah yang benar. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana menjikapi orang yang mengatakan bahwa datang ke tempat-tempat majelis ilmu atau daurah tidak ada manfaatnya dan hanya akan memecahkan persaudaraan, karena ustaz yang membahas materi selalu membahas tentang tahzir. Masya Allah. Nah, ini tadi. Nah. Sekarang siapa ustaz yang kalau membawa materi selalu membahas tentang tahdzir? Nah, siapa yang dimaksud misalnya? Nah. Kalau ana sekarang daurahnya tahdzir. Dulu ana pernah ada daurah tentang jenazah, tentang puasa. Hah? Nah. Ustaz-ustaz yang lainnya juga begitu. Ya. Terkadang tentang tahdzir, terkadang tentang yang lainnya. Ketika waktunya tiba, fitnah melanda, maslahat menuntut ya untuk banyak kajian tentang masalah kaidah-kaidah manhaj tentang tahdzir, maka harus dibahas. Nah, demi untuk mentarbiyah, mendidik, mengajari umat ya, agar mengerti bermauqif yang benar, bersikap yang benar dalam menghadapi fitnah, ya, sehingga tidak ta'assub, tidak fanatik, tidak bingung, karena mengerti kaidahnya. Fitnah tidak akan berhenti, ya, tidak akan berhenti. Pemainnya berganti-ganti. Pemainnya berganti-ganti. Dulu di Yaman muncul Abu Hasan, Yahya al-Hajuri. Ketika itu, ya, yang paling banyak mencaci maki Abu Hasan, bukan membantah ilmiah seperti Syarawi, tapi mencaci maki Abu Hasan. Nah, sampai-sampai Hajuriun mengatakan bahwa dialah orang yang pertama membantah Abu Hasan, padahal tidak membantah, tapi mencaci makinya, bukan bantahan ilmiah. Sekarang ketemu sama Abu Hasan, bermajelis sama Abu Hasan. Orang yang paling pertama membantah Abu Hasan sekarang duduk bertemu dengan Abu Hasan. Nah, Hajuri ini tadi. Ya, tapi dulu dia belum muncul sebagai tokoh fitnah. Nah, pemainnya Abu Hasan mengacaukan dakwah, membuat kekacauan keributan di Yaman, ya, dan di negara-negara yang sampai padanya fitnah itu. Selesai, kalian tahu, muncul Yahya al-Hajuri pemainnya. Sekarang sedang dasar-dasarnya fitnah Ali Hasan. Nah, entah siapa lagi nanti. Nah, ternyata muncul Ibrahim, Dr. Ibrahim Ruhaili membela mereka, menulis tulisan nasihat, membuat kaidah-kaidah yang berbahaya. Entah siapa lagi nanti. Jadi yang penting itu mengerti kaidah-kaidahnya. Ya. Nah, terbina dengan baik di atas ilmu, di atas basirah. Nah, sehingga mengerti dalam menyikapi suatu fitnah. Tidak dengan perasaan, tidak dengan ta'assub, tidak dengan hawa nafsu. Ya. Ini pentingnya. Barakallahu fikum. Nah, memecahkan persaudaraan. Yang memecahkan persaudaraan itu adalah orang yang keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah. Orang yang mendatangkan bid'ah, orang yang mendatangkan kesesatan, itulah yang memecahkan persaudaraan. Karena dengan itu dia mengeluarkan dirinya dari saudara-saudaranya. Jadi yang memecahkan persaudaraan adalah mereka, bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Ahlus Sunnah Jamaah ketika mentahdir, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan prinsip apa tadi? Al-wala wal-bara. Mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Ya. Menjaga umat dari kesesatan. Nah, agar tidak ikut memecahkan persaudaraannya bersama mereka-mereka itu yang memecahkan persaudaraannya dengan Ahlus Sunnah, dengan melakukan bid'ah. Jadi yang memecahkan persaudaraan siapa? Nah, memecahkan persaudaraan itu siapa? Nah, dan ada yang berbahaya, meskipun tidak sampai pada, ya, jelas-jelas sampai pada tingkatan dia mubtadi hizbi, tetapi pada tahap tamyi', ya, takhzil. Tamyi' itu artinya pelembekan manhaj. Nah, wah, sebenarnya Yazid Jawas, Abu Nida, ya, dan mereka itu sebenarnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu saudara-saudara kita. Jadi kita harus upayakan adanya persatuan dengan mereka. Nah, ya, takhzil, penggembosan. Jika ada ustaz-ustaz yang berbicara tentang kaidah manhaj, berbicara tentang tahdzir, nah, itu urusannya cuma tahdzir-tahdzir saja itu. Nah, menggembosi. Nah, akhirnya menggembosi. Coba lihat akibatnya. di suatu tempat yang di sana tidak diterangkan tentang fitnah Yahya al-Hajuri. Sejauh Yahya al-Hajuri seperti sekarang ini, separah ini, belum kenal siapa Yahya al-Hajuri. Padahal murid-muridnya banyak tersebar di Indonesia. Punya pesantren-pesantren, punya tulisan-tulisan, punya situs-situs. Dan membawakan faidah-faidah Imam Tsaqalain Yahya al-Hajuri. Nah, apa tidak bahaya? Selama ini tidak kenal Yahya al-Hajuri misalnya. Kemudian mengambil faidah-faidah dari murid-muridnya atau dari tulisan-tulisannya. Masuk racun-racunnya tanpa ya menyadari hal itu. Masuk pemikiran-pemikiran sesatnya. Nah. Ya, jadi tahdir itu untuk penjagaan agama, untuk menjaga umat. Ya, bukan untuk memecahkan persaudaraan. Justru tahdir itu untuk ya. Ya, di antara tujuannya untuk menjaga persaudaraan. Nah, untuk menjaga persaudaraan. Nah, seperti sudah diterangkan tadi. Dan seandainya orang yang ditahdir kemudian Allah beri hidayah dan taufik untuk rujuk, walhamdulillah, wabihi wa ni'mah, dia kembali menjadi saudara. Berarti tahdir memecahkan persaudaraan atau mengajak kepada persaudaraan. Kan begitu. Nah, jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan seperti ini yang sifatnya ini tamyi' dan takhdzil, pelembekan manhaj ya dan penggembosan manhaj ya. Wala. Baik, ini terkait dengan safar tanpa mahram tadi, ada yang menanyakan mahram yang mumayyiz umur 10 tahun apakah bisa menemani? Ya, na'am. Ulama seperti Ibn Uthaymin rahimahullah ya menyebutkan bahwa syaratnya mahram itu harus baligh. Mahram itu harus baligh. Nah, mumayyiz tidak cukup. Dan usia 10 tahun apa yang bisa dilakukan di dalam safar umur 10 tahun? Yang mengurusi wanitanya dia apa dia yang diurusi? Nah. Nah, bisa melindungi kalau ada apa-apa atau justru dia yang diurusi oleh na'am yang ditemaninya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa nah kami jawab pada pertemuan ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tafadhal jazakumullah khairan.